Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين سيدان جمعة berbahagia رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak dan yang terbesar, yang paling besar adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk ila tauhid was sunnah, nikmat bimbingan ilmu dengan Quran dan hadis, nikmat diutusnya seorang rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khataman nabiyyin, penutup para nabi, rasul, nabi yang sempurna yang menyampaikan risalah yang kafah, yang umum dan seluruh atau untuk seluruh manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nashkurullah ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahmaduhu 'amdan katsira, dan kita memuji dengan setinggi-tinggi pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, hanya saja yang kita terus bimbang dan kita tidak akan bisa yakin selama kita belum menemui Allah, selama kita belum mati dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman. Kita tidak bisa yakin bahwa kita akan terus istiqamah di atas agama ini. Kita tidak bisa memastikan diri-diri kita akan terus dalam keadaan di atas hak, di atas siratim mustaqim. Dan ikhwani fiddin a'azakumullah, kita akan terus menghadapi ujian demi ujian. Dan akhir seseorang di tangan Allah, dalam keadaan kita tidak tahu apa nasib kita besok. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati kita di tangan Allah. Di dua jemari Allah yuqallibuhu kaifa yasha. Di tangan Allah, di dua jemari Allah, Allah bolak-balikan sekehendaknya. Maka ketika datang fitnah demi fitnah, maka manusia akan terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang istiqamah di atas fitnah tersebut, yakni istiqamah di atas sunnah menghadapi fitnah, istiqamah di atas hak menghadapi badai cobaan yang Allah timpakan. Tetapi golongan kedua hanyut bersama fitnah, terbawa dengan ujian dan cobaan, dan kemudian mereka menyimpang dari hak, menyimpang dari siratul mustaqim. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan sekian banyak hati-hati, Allah gambarkan hati-hati orang kafir sebagai hati yang mati, hati yang sama sekali tidak terpengaruh dengan dakwah, tidak terpengaruh dengan nasihat, tidak terpengaruh dengan ayat dan hadis. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka, sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun, bahwa mereka sama saja apakah engkau berikan peringatan pada mereka ataupun kau tidak beri peringatan, maka mereka tetap tidak beriman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini qulubul kuffar, hati-hati orang kafir yang selalu mereka menyatakan bahwa hati-hati kami tertutup, hati-hati kami terkunci, kami tidak mau tahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah gambarkan hati-hati mereka. Di antaranya Allah berfirman, wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihin faqalilan ma yu'minun. Kata Allah, mereka berkata, qulubuna ghulf, hati-hati kami tertutup, terkunci. Maka kata Allah, bal la'anahumullah, bahkan karena Allah laknat mereka, Allah jauhkan mereka dari rahmat. Itu makna laknat, dijauhkan oleh Allah dari rahmat, bikufrihim, karena kekufuran mereka, faqalilan ma yu'minun, dan sedikit sekali mereka yang mau beriman. Atau ayat yang semirip dengan itu, qalu, mereka berkata, qulubuna ghulf bal taballahu 'alaiha bikufrihim, kata Allah, bahkan memang Allah kunci hati-hati mereka, taballahu 'alaiha ay ala qulubihim, Allah kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak akan bisa beriman, sawaun 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ikhwani fid din a'azzakumullah, qom muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati orang kafir adalah hati-hati yang mati, hati yang tidak hidup, hati yang tidak ngaruh, dinasehati, diperingatkan, diancam, dibawakan ayat dan hadis, mereka tidak peduli. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dikatakan dalam pepatah, wama limayyitin wama lijurhin limayyitin ilamu, wama lijurhin bimayyitin ilamu, luka itu enggak akan terasa bagi mayit. Demikian pula mereka orang-orang kafir yang hatinya mati, terkunci, maka tidak pengaruh sama sekali apakah diperingatkan, ditegur, atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat-kalimat yang sungguh mengena di hati-hati manusia, tetapi di hati mereka tidak ngaruh sama sekali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah juga mengisahkan tentang ucapan mereka, waqalu, dan mereka berkata, qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Kata mereka, hati-hati mereka memiliki akinnah, kata mereka, hati-hati kami memiliki tutupan-tutupan, bahkan telinga-telinga kami juga memiliki tutupan, dan antara kami dengan kalian ada hijab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minal kufur. Kita berlindung kepada Allah dari kekafiran. Mereka sama sekali tidak mau memahami dengan hati mereka dan tidak mau mendengar dengan telinga mereka, dan mereka menyatakan, bainana wa bainaka hijab, antara kami dengan kamu hijab. Yani tidak mau sama sekali berinteraksi, enggak mau mendengar, enggak mau mendengarkan nasihat, enggak mau memahami dengan hati-hati mereka, dan mereka mengatakan dengan kalimat, fi qulubina akinna, di dalam hati-hati kami ada tutupan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati yang demikian na'udzubillah adalah hati yang mati, sedangkan hati-hati mukmin adalah hati yang hidup, qulubun hayyah, hati yang memiliki kehidupan, yang dia terasa kalau ditegur, mengena kalau dinasehati, dan selalu wa'i, tanggap dengan apa yang terjadi. Ketika dia berbuat sesuatu kekeliruan, kesalahan, atau ketergelinciran, hatinya gelisah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuat dosa, segera dia menghentikannya, dan kemudian dia menyatakan, astaghfirullah, apa yang aku lakukan. Ini hati yang hidup. Hati yang dalam keadaan sehat. Hati yang bisa merasakan luka dalam hatinya sekecil apapun. Ketika hati terluka dengan dosa. Ketika hati terluka dengan berbagai macam ketergelinciran. Maka dia merasa tidak enak hatinya. Merasa hatinya sedikit luka. Apalagi yang lebih besar dari itu. Apalagi dosa yang lebih besar dan lebih besar. Apalagi kedustaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-mu'min la yakdzib. Al-mu'min la yakdzib. Seorang beriman tidak akan berdusta. Karena imannya akan menghalangi dia dari dusta. Dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada hati-hati mereka. Yang mengaku beriman ala zahirihi. Yang mengaku beriman pada zahirnya. Tetapi batinnya memendam kekufuran. Ulaikal munafiqun. Orang-orang munafik. Yang Allah katakan. Fi qulubihim maradun. Fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit. Maka Allah tambah penyakit mereka. Fi qulubihim zaig. Dalam hati mereka ada penyimpangan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka mulai menyimpang, Allah simpangkan mereka. Allah sesatkan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Akibat dari dosa adalah dosa yang sejenisnya. Akibat berbuat dosa, dia akan mudah untuk berbuat dosa yang berikutnya. Akibat seseorang menyimpang akan ditambah penyimpangannya. Akibat mereka-mereka yang hatinya memendam perasaan kebencian, perasaan kedengkian, perasaan hasad, apalagi kepada agama, kepada sunnah, kepada kaum mukminin, kepada para ulama, maka Allah akan tambah penyakitnya. Allah akan jauhkan dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun mereka-mereka dalam keadaan memiliki penyakit karena mereka memiliki berbagai macam perkara-perkara di hatinya. Pertama, kedustaan. Kedua, kedengkian. Ketiga, ta'assub. Dan masih sekian banyak penyebab-penyebab hati yang rusak. Penyebab hati tidak utuh lagi. Hati yang kemudian sakit, dan kemudian mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena kita tahu bahwa hati manusia berubah-ubah. Karena kita tahu bahwa hati-hati manusia di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Kalau kita tahu bahwa manusia di dunia tidak bisa dipastikan. Apakah dia akan istiqamah atau akan menyimpang. Maka kita selalu khawatir dan berdoa pada Allah SWT. Dengan doa yang diajarkan oleh Allah sendiri dengan rahmatnya dan kasih sayangnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan sesatkan hati-hati kami setelah Engkau beri petunjuk kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah, dan berikan kepada kami dari sisimu rahmat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hati-hati mereka karena ada sebab. Kadzalika yatba'u Allah 'ala qalbin 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar, kata Allah. Demikianlah kami kunci, kata Allah, hati mereka. Man 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Allah kunci hati setiap orang yang hatinya sombong. Jabbar, mutakabbir. Siapa itu? Orang yang menolak kebenaran. Orang yang tahu, yakin itu benar, tapi tetap mulutnya menyatakan tidak. Orang-orang yang hatinya mengetahui kebenaran, tetapi dia dengan terang-terangan menentangnya. Wajahadu biha, wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentangnya dalam keadaan hati kecil mereka yakin, kata Allah. Mengapa demikian? Zulman wa uluwa. Karena zalim dan karena ulu. Merasa sombong, merasa tinggi, merasa hebat. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan dalam ayat lain. Kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. demikianlah kami kunci, kami tutup hati-hati mereka, al-mu'tadin, yang melampaui batas, yang melanggar batas-batas Allah dengan sengaja, menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin, kata Allah. Demikianlah kami kunci hati-hati mereka yang mu'tadin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah yang harus kita perhatikan. Untuk kita istiqamah di atas tauhid was sunnah. Untuk kita istiqamah di atas hak. Dan untuk kita mendapatkan husnul khatimah, kita harus terus memperhatikan hati-hati kita. Harus terus mengawasi diri-diri kita. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita sendiri. Baru kemudian keluarga kita. Dan baru kemudian yang lain. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Dimulai dari diri-diri kalian sendiri. Diri-diri kita sendiri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang mereka-mereka. Orang-orang yang benar-benar dikunci mati hatinya. Bukan mereka tidak bisa melihat. Bukan mereka tuli gak bisa mendengar. Bukan mereka ini hati-hatinya gak bisa memahami. Bukan. Tetapi asal-muasalnya karena mereka memang tidak mau. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati tetapi mereka tidak mau mengerti. Mereka punya mata-mata di kepala mereka tapi mereka tidak mau melihat. Dan mereka punya telinga tapi mereka tidak mau mendengar. Inhum illa kal'an'am. Mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Binatang ternak bisa mendengar dengan pendengaran tertentu. Bisa melihat dengan penglihatan terbatas. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, dan punya naluri mereka. Tetapi mereka tidak menggunakannya untuk mencari kebenaran. Tidak menggunakannya untuk mempelajari al-haq, agama. Dan memang Allah tidak bebankan atas mereka. Tetapi manusia, kalau mereka diberi oleh Allah SWT perintah untuk mempelajari Quran wa sunnah, untuk meniti jalan yang lurus, Allah berikan perangkat-perangkatnya. Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan hati untuk memahami. Tetapi kemudian mereka tidak pakai kecuali sekedar mereka pakai untuk dunianya. Seperti sapi atau binatang ternak. Hanya untuk makannya, minumnya, hidupnya dan kawinnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inhum illa kal'an'am. Berarti mereka sama. Seperti al'an'am. Binatang-binatang ternak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita berusaha. Dan berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar menetapkan hati-hati kita di atas kebenaran. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati. Tetapkan hati kami di atas agamamu. Ini doa. Dan harus diiringi usaha. Untuk jangan sombong menentang kebenaran. Jangan sampai kita menjadi mutakabbirin jabbar. Yang Allah katakan akan dikunci hati mereka. Ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kalau itu adalah kebenaran, katakan sami'na wa ata'ana. Kalau itu adalah hak dari Allah dan Rasulnya, katakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kalau itu benar-benar dalil-dalil yang sahih, dan itu ijma' para ulama, maka jangan katakan kalimat lain kecuali sami'na wa ata'ana. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini upaya. Usaha agar hati kita terus terjaga. Usaha dan upaya agar hati kita terus istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Karena hati selalu berbolak-balik. Wal qalbu yusammal qalbu li'annahu yataqallab. Hati dinamakan hati karena dia yataqallab. Terus bergerak-bergerak kal mirjal. Seperti periuk yang mendidih, kata Rasulullah SAW dalam hadis. Kan irjal. Selalu bergolak. selalu mendidih, maka nasallu salam al afiyah wa nasallu istiqamah wa nasallullah al thabat ala tauhid wa sunnah wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kaum muslimin, sidang jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka yang ditutup hatinya. Wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladina utul 'ilma madza qala anifa ulaika alladhina tab'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Kata Allah, di antara mereka ada yang ikut mendengar, duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetapi ketika keluar dari sisimu wahai Rasul, ketika keluar dari majlismu, mereka berkata kepada orang-orang yang berilmu, madza qala anifa, ngomong apa tadi? Madza qala anifa? Khana bin a'azakumullah, bukan tidak paham tetapi tidak mau paham. Bukan tidak tahu tetapi tidak mau tahu. Dan memperolok-olokkan nasihat Rasulullah SAW. Madza qala anifan? Emang ngomong apa tadi? Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina tab'a Allah 'ala qulubihim. Merekalah orang-orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka, barakallahu fikum, la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub alladzi fi sudur. Mereka tidak buta matanya, mereka tidak tuli telinganya, tetapi ta'mal qulubul lati fi sudur, tetapi yang memang buta tuli bisu adalah hatinya yang ada dalam dada-dada mereka, sehingga para sahabat mendapatkan faedah, zaduhum imana, sedangkan orang-orang ini menyatakan madza qala anifa, apa yang dikatakan tadi, ngomong apa tadi? Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka Allah katakan ulaika alladhina taba'a Allah 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ujian akan terus datang, fitnah-fitnah akan datang bergantian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan alif lam mim, ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Dan sungguh telah uji Allah, uji mereka orang-orang sebelum kalian, maka Allah pasti tahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta, siapa yang benar-benar beriman dengan hatinya dan siapa yang hanya di lisannya, siapa yang sadaku dan siapa yang kadzibin. Akan terlihat, akan terbukti, akan bisa disaksikan kedustaan mereka dengan ujian-ujian. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ujian tidak sekali datang, tetapi terus berdatangan, terus bergantian. Dan ujian akan datang semakin besar, semakin besar, semakin besar. Setiap datang fitnah, kata para ulama, kami menganggap ini fitnah terbesar. Enggak ada lagi fitnah yang lebih besar dari ini. Setelah lewat, kami menghadapi fitnah yang lebih besar lagi. Dan kami berkata seperti tadi, sungguh inilah yang terbesar. Kalau kami selamat, kami akan selamat insyaallah. Ternyata setelah itu lewat, ada yang lebih besar lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, innal fitana tu'radu 'ala al-qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Fitnah demi fitnah akan dihadapkan ke hati-hati manusia seperti anyaman tikar, sehelai demi sehelai, saking banyaknya. Kal hasir, udan uda. Fa ayyuma qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Hati-hati yang menerimanya dan hanyut bersama fitnah akan tertitik dengan titik hitam. Wa ayyuma qalbin ankaraha, dan hati yang bisa istiqamah dan mengingkari fitnah maka tertitik dengan titik putih. Hatta tasira ala qalbain, hingga menjadi dua jenis hati. Qalbin abyadha kas-safa la tadurru fitnatun ma damati samawati wal ard. Pertama, hati yang putih bersih, tidak rusak, tidak bermadarat dengan fitnah-fitnah selama ada langit dan bumi. Ini hati yang putih bersih, yang kokoh kuat seperti cermin, memantulkan semua fitnah. La yadurruhu fitnatun, masyaallah. Tetapi yang kedua, qalbin aswada murbada kalkuzi mujakhia, hati yang hitam pekat seperti periuk yang terbalik. La ya'rifu munkaran wala ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran, tidak mengingkari yang munkar dan tidak menganggap ma'ruf yang ma'ruf. Illa ma ushriba min hawa, kecuali apa yang cocok dengan hawa nafsunya. La ya'rifu ma'rufan, enggak bisa mengenali yang ma'ruf. Wala yunkiru munkaran, dan tidak mengingkari kemunkaran, enggak tahu mana yang munkar. Illa ma ushriba min hawa, kecuali yang cocok dengan hawa nafsunya. Maka orang-orang ini sama sekali bukan pengikut Quran dan Sunnah. Orang-orang ini pengikut hawa. Orang-orang ini sahibul hawa, karena sudah hitam pekat hatinya, sudah tidak peduli mana hak mana batil, mana ma'ruf mana munkar. Apa yang cocok dengan hawa dia ambil, apa yang tidak cocok dengan hawa dia tolak. Na'udzubillahi minal fitan. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Istai'idu billahi minal fitan, berlindunglah kepada Allah dari fitnah-fitnah, berlindunglah kepada Allah dari jeleknya fitnah-fitnah. Ditafsirkan dari jeleknya fitnah, karena memang fitnah pasti datang dengan ayat tadi. Ahziban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka akan dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji? Pasti akan datang fitnah. Tetapi yang kita berlindung kepada Allah adalah min syarril fitan, dari kejelekan fitnah-fitnah. Qulina a'udzubikumullah, sepanjang masa, sepanjang waktu, sepanjang sejarah, selalu manusia berguguran di samping manusia yang istiqamah. Selalu terpilah dengan sekian macam ujian dan kejadian. Kejadian ini tumbang sekian orang. Kejadian berikutnya tumbang sekian manusia. Kejadian berikutnya, dan subhanallah, tidak hanya orang-orang yang bodoh yang terbawa fitnah, ternyata orang yang berilmu pun ada yang terbawa fitnah. Ketika mereka dalam keadaan tidak ikhlas, ketika mereka dalam keadaan kurang keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan dengan syarat utama bahwa orang yang akan selamat adalah orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya salim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menukilkan ucapan Ibrahim alaihi salam dalam doanya, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan hinakan aku di hari kebangkitan nanti, hari yang di sana enggak ada harta, enggak ada anak-anak, kecuali orang yang datang dengan qalbin salim, dengan hati yang bersih. Ikhwan ibn a'azakumullah, wa inna min syi'atihi la Ibrahim ija'a rabbahu biqalbin salim. Dikabulkan oleh Allah doanya. Allah katakan dia datang dengan qalbin salim. Allah juga berfirman dalam ayat lain, man khasyya ar-rahmana bil ghaibi wa ja'a biqalbin munib. Kecuali orang yang takut kepada Allah yang Maha Rahman, dan datang biqalbin munib, hati yang selalu kembali pada Allah Ta'ala, selalu menyesal, bertaubat pada Allah, selalu beristighfar kepada Allah, selalu dia bertaubat, memperbaiki dirinya, memperbaiki berbagai macam amalannya, meninggalkan dosa-dosanya dan minta ampun pada Allah. Ini qalbin salim, qalbin munib, qalbun yang hidup, yang sadar kalau di hati masih ada luka dosa, yang selalu sadar kalau dia memiliki sekian banyak kekurangan dan kesalahan, maka selalu meratap di hadapan Allah, muniban ilallah, kembali pada Allah Subhanahu wa taala, menangis, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah qalb yang selalu kembali pada Allah, hati yang selim, hati yang insyaallah biidznillah taala Allah akan selamatkan mereka di akhirat dari azab dan masukkan ke dalam jannahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan istiqamah dan sabat di atas tauhid was sunnah, di atas jalan yang lurus, di atas jalan agama. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menetapkan hati-hati kita di atas kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita hati yang selim, hati yang munib, hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang dipenuhi keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqimus salat.